Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita mungkin berada kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-21 dari kitab Salah bab At-Tawajjuh Nahwa Qiblah Haitsu Kan. Bab wajibnya seseorang tatkala salat untuk menghadap kiblat dimanapun ia berada. Yang telah kita lihat bahwasanya menghadap kiblat tatkala salat merupakan syaratun min syurut sihhatus salat, merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis al-Musi salatah beliau mengatakan idza kuntum ila shalah fa asbighul wudu thumma istaqbil qiblah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mau melakukan salat maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian baru katanya fakabbir, setelah itu bertakbirlah takbiratul ihram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana pun kalian berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, itu ke arah Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin. Dan di hadis yang kita lihat di pertemuan lalu, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, telah kita lalui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di awal kedatangan beliau ke negeri Madinah selama 16 atau 17 bulan beliau salatnya menghadap Baitul Maqdis bersamaan dengan beliau sangat mengharap sekali jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-ayat. Nah, sejak itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat menghadap Ka'bah. Dan suatu yang menakjubkan yang kita ambil dari sini kemarin, itu bagaimana sur'atul inqiyad para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana taatnya para sahabat radhiyallahu anhum kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka sedang salat berjamaah. Kemudian mereka belum mengetahui bahwasanya kiblat sudah berpindah ke arah Ka'bah, mereka masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ketika sedang salat datang salah seorang sahabat mengkhabarkan bahwasanya ia telah salat bersama Nabi sallallahu menghadap ke arah Ka'bah. Maka di saat itu juga dalam keadaan salat mereka berputar dan menghadap ke arah Ka'bah. Intinya menunjukkan bagaimana inqiyadnya para sahabat radhiyallahu anhum dan bagaimana kuatnya keimanan para sahabat radhiyallahu anhum dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkara yang patut kita teladani. Kemudian setelah beliau menyebutkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ومسلم ابن إبراهيم الطباهدي قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن الرحمن عن جابر. عندك أخي إسحاق يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى سبين kita sebutkan أثرnya yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di kitab As-Salah. Apa asalnya? Setelah beliau menyebutkan turuk sebuah hadis, di akhirnya beliau menyebutkan asal tersebut. Asanta la yustata'u al-ilm bi rahati al-jism. Ilmu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Ilmu hanya bisa diraih dengan al-jid wal ijtihad. Bila taufiqullah azza wa jalla. Ilmu hanya bisa diraih dengan bekerja keras dan dengan kesungguhan. Man talab al-ilm bighairi jiddin sayidrikuhu idha shabal ghurabu. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tanpa kesungguhan, maka dia akan mendapatkannya jika burung gagak telah beruban. Maknanya tidak akan dia dapatkan. Dan Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-ilm in a'taytahu kullah ma yu'tika illa ba'dah. Wa in ataitahu ba'dah lam yatika syai'a. Kata Az-Zuhri Muhammad Muslim rahimahullah ta'ala, ilmu juga engkau berikan semua yang engkau miliki dari waktumu, hartamu dan apa yang engkau miliki, maka tidaklah akan berikan kepadamu kecuali sebagian saja dari ilmu. Manaya ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dan jika engkau bagian sebagian darimu untuk ilmu, maka ilmu tidak akan berikan apa-apa untukmu. Dorongan bagi kita agar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Muhammad bin Abdurrahman al-Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau salat di atas kendaraannya, di atas unta yang beliau tunggangi. Haitsu tawajjahat, dan wajah beliau menghadap ke arah unta, ke arah perjalanan unta yang beliau sedang tempuh. Faida arada al-fariidah, agar jika beliau ingin salat wajib, nazala fastaqbala qiblah, beliau turun dari kendaraannya, kemudian beliau salat di bawah, tidak di atas kendaraannya. Dan ini seperti kita lalu di pertemuan yang lalu, bahwasanya menghadap qiblah tatkala salat itu syarat sahnya salat, dikecualikan dua perkara. Di antaranya adalah tatkala seorang dalam keadaan safar dan mengendarai kendaraannya, maka diperbolehkan baginya untuk sholat ke arah kendaraan yang sedang dia kendarai, dan itu pun hanya diperbolehkan sholat sunnah. Adapun sholat wajib, Nabi SAW beliau turun. Sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraannya. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan keadaan ini adalah inda ishtidad al-khawf, ketika keadaannya sangat mencekam sekali, seperti dalam keadaan pepadangan yang sedang berkecamuk, terkait tidak memungkinkan untuk sholat menghadap kiblat, maka sholat sesuai dengan kemampuannya ke arah manapun dia menghadap, walaupun dengan at-takbir wal imam, hanya dengan takbir dan isyarat dalam salatnya. Ini terjadi Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Utsman wa Utsman ibn Abi Syaibah, Utsman ibn Muhammad ibn Ibrahim. Qala hadatsana Jarir wa Jarir ibn Abi Hamid. An-Mansur wa Mansur ibn Mu'tamir. An-Ibrahim wa Ibrahim Yazid An-Nakha'i. An-Aqama. Qala qala Abdullah. Aqama An-Abillah. Abdullah ibn Mas'ud. Aqama ibn Qais. Sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Qala Ibrahim la adri. Zada'u naqas. Falamma sallama qila lah. Ya Rasulullah. Ahadatha bi salati syahid. قالوا ما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فتن رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلم أقبل علينا بوجهه قال إن لو حدث في صلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. Nabi Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata oleh Ibrahim Yazid An-Nakha'i dari Al-Qamah, kata Abdul Mas'ud, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di suatu hari yang harusnya sholatnya 4 rakaat, atau imam duhur atau asar. Kata Ibrahim, saya tidak tahu apakah beliau kurang atau lebih dalam sholatnya. Tapi lihat yang lain sebutkan, nah kita lihat di bab setelahnya, bahwasannya beliau yang seharusnya sholat 4 rakaat, beliau sholat 5 rakaat. Fa'alaikumussalam, ketika Nabi SAW salam, maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ahadatha fi salati syai', apakah terjadi sesuatu dalam salat? Maknanya apakah ada perintah baru dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita menambah jumlah rakaat kita, yang tadinya 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Maka Nabi bertanya, madak, ada apa dengannya? Kenapa kalian bertanya seperti itu? Maka bahasa beliau, salat kada wa kada. Wahai Rasulullah, tadi engkau salat begini-begini. Tadi engkau salat 5 rakaat. Maka Nabi ketika mengetahui beliau salat 5 rakaat, yang 4 rakaat, wa fatana rijlaihi wa saqbal qiblah. Maka beliau menghadapkan atau menutup kedua kakinya dan menghadap kiblat. Wasajda sajdatain thumma sallam. Kemudian beliau sujud 2 kali, kemudian beliau salam. Itu beliau sujud sahwu. Falamma aqbala alaina, kemudian ketika selesai sujud sahwu dan salam, beliau menghadap kepada kami biwajhi. Kemudian dia berkata, inna law hadatha fi salati syai'un nabatukum bih. Seandainya terjadi sesuatu yang baru dalam salat, niscaya aku akan beritahukan kepada kalian. Walakin inna ma ana basyar mithlukum. Akan tetapi yang tadi terjadi itu sebabnya adalah aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Faidah nasih itu fadakiruni. Maka jika aku lupa, maka ingatkanlah oleh kalian aku. Ingatkan aku. Waidah syekah hadir ke salat itu faliat harasad. Dan jika sahabat kalian ragu dalam salatnya, faliat harasad. Maka tidak dia berusaha. Tidaknya ia berusaha untuk mencari kebenaran tentang salat yang lakukan. Ada ragu apa 2 atau 3, faliat harasad. Mana yang benarnya? 2 atau 3. Dan seandainya masih ragu-ragu juga, maka Nabi Sallam mengatakan, wa yabni ala mastayqan, dan bangunlah salatmu di atas yang sudah diyakini. Kalau ragu-ragu 2 atau 3, maka bangun di atas 2. Kayak itu yakin. Yang 3-nya masih meragukan. Kalau ragu-ragu, ini sudah 3 atau 4 rakaat, maka jadikan 3 rakaat. Karena itu yang yakin. Dan yang keempat masih diragukan. Kemudian kata Nabi, "Tayyibur shalat," carilah yang tepat, yang benar, kemudian setelah itu sempurnakan salatnya. Kemudian salamlah dan sujudlah 2 kali, sujud sahwu. Ini hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya barang siapa yang lupa dalam salatnya sehingga kurang atau lebih, kemudian ada yang mengingatkannya, maka kalau kurang hendaknya dia melengkapi atau menambah salatnya, dan jika lebih maka hendaknya dia mencukupkannya atau ia mencukupi salatnya dengan sujud sahwu, sujud sahwu. Dan yang kurang dilengkapi salatnya, saya 4 rakaat dia 2 rakaat, maka tambah 2 rakaat dan setelah itu sujud sahwu. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang lain. Kalau seseorang misalnya sholat berjamaah bersama imam, kemudian imamnya lupa, harusnya dia duduk tahiyatul akhir sesudah 4 rakaat. Kalau sholat duhur asar isya, dia bangun ke rakaat kelima. Sudah diberi tanbih gitu, mengatakan subhanallah, dia masih tetap berdiri dan melanjutkan salatnya karena dia meyakini atau kalau pengetahuannya dia baru rakaat keempat. Apakah makmum mengikutinya atau tidak? Dan yang sahih bahwasanya makmum ketika imamnya berdiri ke rakaat yang kelima yang harusnya 4 rakaat tidak mengikuti imam, tetap dalam keadaan duduk. Kemudian setelah imam duduk dan tahiyat, nanti ikut bersalam bersama imam di akhir sholatnya. Kemudian bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini para sahabat ketika Nabi bangun di rakaat kelima, mereka ikut sholat rakaat kelima, yaitu 4 rakaat. Jawabannya bahwasanya pada saat para sahabat mengikuti Nabi Sallam, pada saat Nabi masih hidup, masih ada kemungkinan terjadinya an-nasakh. Ada kemungkinan bahwasanya ada perubahan hukum yang Allah wajibkan kepada Nabi-Nya. Maka para sahabat mengikuti apa yang dikatakan Nabi Sallam. Adapun sekarang tidak mungkin terjadi perubahan hukum. Salat duhur, asar, isya pasti 4 rakaat. Maka kalau imam lupa bangun atau bangkit ke rakaat kelima, maka tidak diikuti, tidak diikuti. Innama ta'atu fil ma'ruf. yas'aluna kitaballah wa hum ada'u yaqra'una kitaballah muhallaqan ru'usuhum idza kharaju fadribu 'anaqahum. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tatkala di hari Hunain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan musuh dan mendapat ganimah yang sangat besar di perang tersebut, beliau berhasil bagi-bagikan tibran, bagi-bagikan kepingan emas dan perak seperti disebutkan di riwayat sebelumnya. Kemudian tatkala beliau sedang membagi-bagikan emas kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, kepada para guza, para mujahid fi sabilillah yang ikut berperang tersebut, datang seorang laki-laki yaitu Abul Khuaisirah At-Tamimi. Dia berkata, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah. Maka dia berkata, waihak illam adil illam mutamasul adil, waihak seandainya aku tidak berbuat adil, di mana akan atau di mana dicari keadilan, di mana akan didapatkan keadilan atau ke mana dicari keadilan. Maka saya berkata, yushikam yatiya qawmi kuhada, katanya akan datang suatu kaum semisal orang ini. Yas'aluna kitaballah, mereka bertanya tentang kitabullah azza wa jal, wahum a'da'u, dan keadaan mereka adalah musuh-musuhnya, musuh-musuh kitabullah azza wa jal. Yaqra'una kitaballah, mereka membaca kitabullah azza wa jal. Lebih seperti yang sudah kita tahu di hadis atau riwayat sebelumnya, la yatajawazu hanajirahum, mereka membaca kitabullah tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Membaca Al-Quran hanya sebatas di lisan, tidak sampai ke dalam hati mereka. Muhallaqa ru'usuhum, dan ciri mereka, mereka menggundul rambut-rambut mereka. Idza kharaju fadribu anaqahum, maka jika mereka muncul, orang-orang khawarij keluar terhadap para penguasa kaum muslimin, fadribu anaqahum, maka tebaslah leher-leher mereka, terperangi mereka. Ini sifat orang-orang khawarij, sifat orang-orang khawarij. Yaqra'una kitab Allah walakin la yatajawazu hanajirahum, menunjukkan mereka adalah orang-orang bodoh. Seperti dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mendebat mereka, beliau mengatakan, basaji temin indi ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang dari sisi putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min indi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sisi para sahabat radhiyallahu anhum, wa laysa fikum minhum ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kalian dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat radhiyallahu anhum yang terfitnah dengan fitnah khawarij. Dan Ibn Abbas pada saat itu membungkam semua hujah-hujah orang-orang khawarij. Mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh. Dipatahkan dalil mereka yang mereka ambil dari ayat Al-Quran menurut mereka, hujah yang sekuat per mereka, akan tetapi ternyata mereka letakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. Kemudian di antara ciri orang khawarij, yang muhallaqah ru'usuhum, mereka menggundul kepala-kepala mereka. Dan masalah halqaras, menggundul kepala, hukumnya tentunya itu tafsir. Kalau seorang dalam keadaan ihram kemudian bertahallul, maka yang paling afdal disunahkan ia menggundul rambutnya, sekalipun boleh hanya memendekkan, tapi yang paling afdal adalah menggundul rambutnya. Nabi mengatakan, rahimallahu al-muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Tapi Nabi telah mengatakan, rahimallahu al-muhalliqin, sampai 3 kali. Adapun seandainya seorang menggundul dikarenakan sebab, juga hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Seseorang sakit di kepalanya, yang kalau tidak dicukur rambutnya sampai habis akan mengganggunya, maka diperbolehkan menggundul rambutnya. Dan itu bagian dari tadawi, dari berobat atau mengobati sakitnya. Atau ada hal-hal yang lainnya, dia harus hijamah dibekam di bagian kepalanya sehingga semuanya di badannya, maka hukumnya juga boleh. Adapun sanad dengan tanpa sebab, maka sebaiknya dihindari, karena itu merupakan tanda atau simah orang khawarij. Simahum adalah al-hilaqah, tandanya adalah mereka menggunduk kepala-kepala mereka. Kemudian kata Nabi, jika mereka keluar, maka perangi mereka. Ini khitabnya untuk para umara, para penguasa, bukan perorangan, bukan perorangan. Idza kharaju fadribu anaqahum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.